nyata. Tiada mau mendekati, memberi daku saduran rasa, nanti rangkai getaran nadamu kan ku sanjung. Bila kau berkunjung kan ku cipta puja selalu. Dan cinta jiwaku kembalilah segera, oh ilham. Oh, ilhamku.